mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Tapi tak lagi di sisiku. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serah jiwa raga. Angin tetap berembus tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Oh, angin malam bawa daku kepadanya. Diiring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus tak henti, walaupun sampai akhir hidupku. Oh, angin malam kepadanya. Oh, angin malam jangan tinggal di ku.